Lila, no, aku kan mas resiko lele, no. Terus naiki ora bakal bisa tak beleni dari sisi aku kesandung masa lalu. Kenanglah aku di hatimu.